الحمد لله أمر عباده الذين آمنوا بالتعاون على البر والتقوى وأحبرهم أن أكرمهم عند الله أتقاكم وأنه ولي المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين الذي أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين من أهل السنة والجماعة رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله في السر والعلانية والغيب والشهادة، والتقوى التزام المعمورات واجتناب المنهيات. اعلموا أن التقوى هي الخصلة التي تجمع لصاحبها خير الدنيا والآخرة. بالتقوى تكمل النفوس وتفاضل الأشخاص. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. معاشر المسلمين جماعه صلاه جمعه yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah berasal dari keturunan yang mulia, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kemudian Allah ciptakan dari dua asal itu menjadi berbagai bangsa, suku, ras, etnis yang tersebar di lima benua dengan berbagai macam negara yang memiliki bahasa, budaya yang dimiliki oleh mereka sendiri. Allah menciptakan yang semacam ini agar manusia menyadari dan mengetahui sebagian dengan sebagian lainnya itu berasal dari satu bapak dan ibu, sehingga tidak menimbulkan kesombongan dan membanggakan diri atas keturunan tertentu dan merendahkan yang lainnya. Karena yang membedakan dari kemajemukan semacam ini di sisi Allah kelak di akhirat hanyalah adalah kualitas takwanya mereka sendiri. Wallahu ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami Allah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, yaitu dari Nabi Adam dan Ibu Hawa alaihi wassalam. Waja'alnakum su'uban wa qabaila, dan kami jadikan dari dua jenis itu menjadi bangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, ada bangsa Ajam, dan menjadi kabila-kabila, suku etnis di berbagai penjuru dunia. Mereka diciptakan oleh Allah semacam ini lita'arafu, mereka agar mengetahui satu dengan yang lainnya, tidak membanggakan dari keturunan bapaknya atau nasabnya, dan tidak membanggakan diri dari keturunan yang mulia. Ketahuilah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara sekian banyak manusia yang tersebar di penjuru dunia ini, kelak di sisi Allah indallah adalah atqakum, takwa kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah mengetahui kamu dan segala sesuatu, dan juga Allah mengetahui rahasia-rahasia yang engkau tanamkan di dalam hatimu. Inilah kemajmukan yang dijelaskan di dalam ayat tersebut. Siapapun, bangsa apapun, etnis apapun, kalau rukun Islamnya, rukun imannya sama, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian mengamalkannya dalam bentuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dialah akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemajmukan semacam ini sekarang diistilahkan dengan istilah pluralitas. Dan yang harus kita waspadai dalam istilah pluralitas ini, apabila istilah itu dijadikan satu faham sehingga muncul faham pluralisme agama, di mana pluralisme agama ini menjadi satu akidah dari kelompok liberalis agama yang dipelopori oleh orang Yahudi yang bernama Abraham Geiger. Mereka adalah seorang Yahudi liberal pada abad 19. Bahkan mereka pernah menulis buku, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya apa yang telah dipinjam oleh Muhammad dari orang Yahudi. Karena sampai sekarang ini orang Yahudi tetap berpendapat bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menulis Al-Qur'an, dan dalam menulis itu mengambil dari sumber Yahudi. Itulah keyakinan orang Yahudi. Kalau pluralisme agama ini masuk dalam keyakinan umat Islam, sangat membahayakan akidah atau iman seseorang. Karena pluralisme agama ini adalah suatu faham yang mengajarkan bahwa semua agama itu sama kebenarannya. Setiap agama itu relatif, tidak mutlak. Dan mengajarkan bahwa semua pemeluk agama itu akan masuk surga. Dan pluralisme ini kerap disamakan dengan istilah inklusivisme. Dua-duanya sama bahaya, bahkan inklusivisme itulah yang paling berbahaya. Kalau kita merujuk pada kitab sumber dasar ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai kenyataan yang semacam ini, mari kita kaji bersama. Monggo panjenengan tingali wonten kitab Mirqadus Su'udit Takdir fi Syarhi Sulamit Taufik halaman 13. Di situ disebutkan, wa kadza law qala an-nasraniyatu khairun minal yahudi kafara idz la khaira fihima. Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa agama Nasrani itu lebih baik daripada agama Yahudi, mereka itu telah melakukan kekufuran. Karena la khaira fihima, karena kedua-duanya tidak ada kebenaran sama sekali. Karena itu bertentangan dengan firman Allah di dalam Al-Quran, innad-dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling benar, agama yang paling diridhai oleh Allah, agama yang paling baik di hadapan Allah, di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencoba mengambil, memeluk agama selain Islam, maka kelak di akhirat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang yang rugi untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa di dalam prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah benar. Dan apa yang di luar dari yang dibawa oleh Rasulullah adalah salah, tidak benar. Karena itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat ini, pluralisme agama itu bukan dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita cermati pesan Hadratu Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam konun Jam'iyah yang beliau dirikan pada saat itu. Beliau berpidato pada saat itu. Apa yang beliau pesankan? Wa inna qauman qad khadu biharal fitan. Dan sesungguhnya ada suatu kaum yang telah menceburkan diri atau terjun ke dalam lautan fitnah. Wa khadu bil bida'i duna sunnah. Mereka sengaja mengambil bid'ah dan meninggalkan sunnah. Wa raza al-mu'minuna al-muhaqqiquna aktsaruhum. Sementara kebanyakan orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang mengetahui kebenaran, mereka diam, mereka membisu seakan-akan tidak punya nyali terhadap perbuatan bid'ah yang semacam ini. Wa tasaddaqa al-mubtadi'una asy-syarikuna kulluhum. Para orang-orang ahli bid'ah itu mencuri agama kita dengan sukarela, dengan leluasa, sehingga faqallabu al-haqa'ika. Mereka putar balikan kebenaran itu menjadi sebuah kesalahan, kesalahan menjadi sebuah kebenaran. Wa angkaru al-ma'rufa, yang ma'ruf, yang baik mereka anggap mungkar, yang mungkar mereka anggap ma'ruf. Inilah pesan beliau jauh sebelum kita berada di tempat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dengan munculnya berbagai macam faham yang menjamur di negara kita, termasuk faham Islam liberal yang mengusung akidah pluralisme agama. Satu contoh yang sangat menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kelompok-kelompok pluralisme agama. Mereka mengarang sebuah buku yang bernama Lubang Hitam Agama. Di dalam buku itu, dalam halaman 45 dikatakan, jika kelak di akhirat pertanyaan di atas, yaitu agama mana yang paling benar, diajukan kepada Tuhan, mungkin dia hanya tersenyum simpul sambil menunjukkan surganya yang maha luas. Di sana ternyata telah menunggu banyak orang, antara lain Muhammad, sahabat Umar, Luther, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mengkaji, Martin Luther adalah orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pada saat menulis Al-Quran di atas kasur disekelilingi oleh perempuan-perempuan, wal iyadzubillah. Pantaskah faham yang semacam ini kita ambil, kita benarkan? Kalau gitu, apakah kita nanti tidak dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana nanti kelak di akhirat kita tidak akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang harus kita perhatikan di masa sekarang ini, terutama bagi generasi-generasi kita. Di samping itu munculnya aliran Rafidah, Syiah Imamiyah Isna Syariah, yang mengusung akidah Imamiyah. Mereka pada awal berkembangnya Rafidah di negara kita pernah melakukan aksi radikalis. Tapi sekarang mereka ubah strateginya. Ini kita harus waspada. Keduanya liberal, Islam liberal, Rafidah Syiah Imamiyah, sama-sama bahayanya bagi kita. Bahkan lebih bahaya dari ISIS. Kalau ISIS sekarang pemerintah sudah melarang, tetapi liberalis agama Syiah belum ada ketegasan dari pemerintah untuk melarangnya. Padahal hal itu sangat mengancam keberadaan negara kita, keimanan warga negara Indonesia yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, mari kita melakukan upaya bela negara dengan mengkaji ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dengan benar. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terhanyut oleh arus liberalis agama dan akidah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Karena itu sangat membahayakan bagi kehidupan kita di dunia, terutama kelak di akhirat. Bagaimana nanti kelak di akhirat kalau segala amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Betapa menyesalnya, betapa menangisnya. Itu semuanya terlambat. Maka sebelum terlambat, mari kita waspada, mari kita hati-hati di dalam menjalankan agama Allah yang suci ini. Dan mudah-mudahan keluarga kita, masyarakat kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan iman, diberi kesabaran, diberikan satu motivasi untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita diberi ketetapan iman, yaitu dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam, wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim 'ala